rasa di hati yang ku nanti tiada kembali. Haruskah ku hidup sendiri tanpa kawan lagi? Telah lama kau tinggal sayang, telah lama kau pergi sayang. Ingatkah kau